Konsultasi Syariah. Wali nikah untuk wanita mu'alaf. Pertanyaan, jika ada wanita mu'alaf yang ingin menikah, sementara semua keluarganya kafir, apa yang harus dilakukan? Siapa walinya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terkait perwalian wanita mu'alaf, sementara keluarganya masih kafir, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Pertama, bahwa yang boleh menjadi wali harus memiliki kesamaan agama. Wali seorang muslimah harus seorang muslim, sementara non-muslim tidak bisa menjadi wali bagi muslim, meskipun itu ayahnya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ yang artinya, mukmin lelaki dan mukmin wanita satu sama lain menjadi wali. Quran Surat At-Taubah, ayat 71. Allah juga berfirman, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا yang artinya, Allah tidak akan memberikan celah bagi orang kafir untuk menguasai orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa, ayat 141. Kedua, orang yang berhak menjadi wali bagi wanita, urutannya adalah ayahnya, kakek dari ayah, anaknya, cucu lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki kandung, saudara lelaki sebapak, keponakan lelaki dari saudara lelaki sekandung atau sebapak, lalu paman. Sehingga dia mengikuti urutan kedekatan sesuai urutan yang mendapat asabah dalam pembagian warisan. Karena itu, jika ada wali yang muslim bagi wanita mu'alaf di antara urutan di atas, maka dia yang paling berhak jadi wali. Misalnya seorang wanita mu'alaf, semua keluarga ayahnya kafir, tapi dia punya saudara lelaki kandung yang muslim, maka saudara lelakinya yang menjadi wali baginya. Ketiga, jika tidak ada satupun anggota keluarga yang berhak jadi wali karena beda agama, maka hak perwalian dialihkan ke pemerintah muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa bi wali, wa sultanu waliyyu man la waliyya lahu." Yang artinya, tidak ada nikah kecuali dengan wali, dan sultan atau pemerintah merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Bagaimana jika wanita mu'alaf ini tinggal di negeri kafir? Wanita mu'alaf yang tinggal di negeri kafir, semua keluarganya tidak ada yang muslim, siapa yang bisa menjadi wali pernikahannya? Siapapun muslim tidak dihalangi untuk melakukan pernikahan, hanya karena latar belakang posisi dan lingkungannya. Islam memberikan kemudahan baginya. Wanita ini tetap bisa menikah, dan yang menjadi walinya adalah tokoh muslim yang terpercaya di daerahnya, seperti imam masjid di negerinya. Ibnu Qudamah mengatakan, untuk wanita yang tidak memiliki wali di keluarganya, dan tidak pula pemerintah yang muslim, ada satu riwayat dari Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil atau terpercaya atas izin si wanita itu. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.